Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, hadirin yang semoga ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kajian kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih membahas seputar tauhid dan kesyirikan. Pengertian tauhid beserta ketiga macamnya, demikian pula pengertian kesyirikan. Pengertian kesyirikan, dan kita mempelajari bahwa syirik terbagi menjadi dua macam, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar terbagi menjadi tiga macam, yaitu syirik fil rububiyah, fil uluhiyah, dan fil asma was sifat. Adapun syirik asghar, maka para ulama berbeda pendapat di dalam mendefinisikannya. Pendapat yang pertama mengatakan syirik asghar yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang disebut syirik di dalam dalil. Setiap perbuatan, ucapan dan perbuatan yang disebut syirik di dalam dalil, namun tidak mencapai syirik akbar. Konsekuensinya tidak seperti syirik akbar. Pendapat yang kedua mengatakan syirik asghar yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang menjadi wasilah atau dzari'ah, celah yang mengantarkan kepada syirik akbar. Setiap ucapan dan perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar, walaupun tidak disebut syirik di dalam dalil, yakni tidak ada dalil yang menyebutnya sebagai kesyirikan. Yang jelas, kesyirikan itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik asghar walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka hukumnya termasuk dosa-dosa besar. Dan telah kita pelajari perbedaan syirik akbar dengan syirik asghar. Perbedaan syirik akbar dengan syirik asghar. Di antara perbedaannya yang pertama adalah syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik asghar tidak. Kemudian perbedaan yang lain, syirik akbar menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, adapun syirik asghar tidak. Perbedaan yang lain, bahwa syirik akbar menggugurkan seluruh amal ibadah seseorang seumur hidupnya. Jika dia mati di atasnya, mati dalam keadaan tidak bertaubat. Adapun syirik asghar, maka hanya menggugurkan amal ibadah yang tersisipi olehnya saja, yang terdapat padanya syirik asghar. Nah, ini beberapa perbedaan syirik akbar dengan syirik asghar. Yang jelas, Ya, semua kesyirikan adalah haram dan berbahaya. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya Dialah yang berhak untuk kita ibadahi, kita sembah. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk kita tauhidkan, untuk kita esakan. Ya, dalam hal rububiyah, uluhiyah, ibadah dan al-asma wa sifat. Ada beberapa macam dalil, argumen, ya, yang menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Argumen ini, argumentasi ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada 4 macam argumen, bukti, dalil mengapa hanya Allah yang berhak diibadahi, adapun segala sesuatu selain Allah, apapun dan siapapun, maka tidak berhak diibadahi. Argumen yang pertama, sebab, alasan, hujah, bukti yang pertama adalah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya Dialah yang memiliki sifat-sifat yang al-ula, sifat-sifat yang maha sempurna. Adapun selain Allah, maka tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Nah, ini macam dalil dan bukti yang pertama, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, sebab memang hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dari segala sisinya. Adapun segala sesuatu selain Allah, maka tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, oleh karena itulah hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menghikayatkan perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Wa idz qala Ibrahimu ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, dan ketika Ibrahim berkata, wahai ayahku, ya, mengapa engkau beribadah kepada sembahan yang tidak mendengar, tidak melihat? Ya. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan Ibrahim di dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwa yang berhak diibadahi adalah Zat yang maha mendengar, yang maha melihat, dan memberikan berbagai manfaat. Adapun selain Allah, maka la yasma', tidak mendengar dengan pendengaran yang sempurna. Wa la yubsir, tidak melihat dengan penglihatan yang sempurna. Wa la yughni 'anka syai'a, dan tidak memberikan manfaat apapun. Ini selain Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu kembali kepada Allah. Allah, ya, Allah lah yang menakdirkan dan menentukan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, afamay yakhluqu kaman la yakhluq? Apakah Zat yang maha mencipta, ya, sama dengan makhluk-makhluk yang tidak mencipta? Ya, yang mencipta siapa? Ya Allah. Maka berhak diibadahi. Ya, siapa yang tidak mencipta? Ya, segala sesuatu selain Allah, maka tidak bisa mencipta. Maka tidak berhak diibadahi. Maka Allah mengisyaratkan kepada kita atau mengajak kita untuk membandingkan antara Allah dengan selain Allah. Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, adapun selain Allah maka tidak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ya. La ta'khudhu sinah. Dia tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Maha sempurna kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dibandingkan dengan selain Allah, maka selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Maka tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian macam argumen yang kedua yang juga menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi adalah, ya, dha'ful makhluk. Ya. Lemahnya makhluk. Yani segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Ya. Dan makhluk seluruhnya itu adalah lemah. Ya, adalah lemah. Ya, sama seperti tadi Allah menghikayatkan perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Ya. Lemah sembahan-sembahan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sembahan-sembahan yang lemah. La yasma', tidak mendengar. Wa la yubsir, tidak melihat. Wa la yughni 'anka syai'an, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan perumpamaan ya betapa lemahnya sembahan orang-orang musyrik, terutama patung-patung berhala. Ya. Seandainya ada seekor lalat yang mengambil sesuatu yang melekat pada patung berhala itu, maka patung berhala itu tidak bisa ya menepis ya lalat tersebut dari dirinya sendiri. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Demikian juga makhluk-makhluk yang lain semuanya adalah lemah. Sangat banyak ayat tentang hal ini. Kemudian macam argumen yang ketiga, bukti bahwa tauhid itu adalah al-haq dan kesyirikan itu adalah batil. Ya. Adalah nasrullahi litauhid wa ahli. Ya. Kisah-kisah Allah ya menolong ya tauhid dan para pemeluknya, orang-orang yang bertauhid. Sekian banyak kisah di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala memenangkan tauhid dan para ahli tauhid. Serta Allah ya menghukum, membinasakan orang-orang musyrik. Ini diantara bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ya berhak diibadahi sebab dia menolong tauhid, memenangkan tauhid dan para ahli tauhid. Ya. Sehingga orang-orang yang benar-benar bertauhid maka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkan. Ya. Adapun sebagian muslim, sebagian dari kaum muslimin yang tertindas ya dan semisalnya, maka disebabkan masih adanya kelemahan pada diri mereka di dalam bertauhid. Sehingga tidak bisa ya dijadikan alasan atau argumen. Ya, kata siapa Allah membela tauhid? Ini orang-orang muslim banyak yang tertindas. Namun kalau kita lebih jeli lagi, dapat kita lihat orang-orang muslim itu ternyata juga banyak melakukan kesyirikan. Sehingga tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu orang yang benar-benar ya merealisasikan tauhid maka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi dan para rasul. Demikian pula pengikut-pengikut para nabi dan para rasul yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Naam. Kemudian macam dalil yang keempat atau argumen yang keempat ya yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an bahwa tauhid itulah yang hak, adapun kesyirikan adalah batil. Ya. Adalah iqrarul musyrikin bitauhidir rububiyah. Ya. Bahwa orang-orang musyrik itu mengakui tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Ya. Disebutkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an bahwa orang-orang musyrik mengakui bahwa hanya Allah yang mencipta. Hanya Allah yang memberi rezeki. Hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, dan mengatur segala urusan. Ini pengakuan ya, banyak orang-orang musyrik. Bahwanya ada satu zat yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur segala urusan, dan semisalnya. Nah, pengakuan mereka ya, terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala merupakan apa? Konsekuensi atau merupakan ya suatu perkara yang menuntut untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya. Sehingga pengakuan mereka itu mengharuskan atau berkonsekuensi hanya Allah yang semestinya mereka ibadahi. Walaupun kenyataannya mereka tetap melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tetapi kesyirikan mereka itu ya kontradiktif bertentangan dengan pengakuan mereka bahwa hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, mengatur segala urusan. Kalau meyakini demikian, lantas kenapa beribadah kepada selain Allah juga? Jika hanya Allah yang diyakini mengatur segala urusan, memberi rezeki, maka semestinya hanya Allah pula yang diibadahi. Nah, pengakuan orang-orang musyrik itu sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, termasuk musyrikin Arab, ya, musyrikin Quraisy, demikian juga yang lain mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa hanya ada satu zat yang mencipta, memberi rezeki, mengatur segala urusan, dan semisalnya. Ya. Tetapi mereka ternyata tidak mau mentauhidkan Allah di dalam perkara ibadah. Itu suatu hal yang kontradiktif. Nah, oleh karena itulah, ya, kebanyakan orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, mereka kontradiktif. Ya. Mereka sebenarnya masih mengakui bahwa yang mengatur segala urusan, memberi rezeki dan semisalnya hanya satu zat, ya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka masih saja melakukan kesyirikan di dalam perkara ibadah. Ya, sujud mereka, mereka tujukan kepada selain Allah. Ya, permohonan mereka ditujukan kepada selain Allah. Kontradiktif. Ya, mayoritas orang-orang yang berbuat kesyirikan seperti itu. Melakukan kesyirikan dalam perkara ibadah dengan alasan-alasan tertentu. Ya, alasannya apa? Ya, untuk mencari syafaat. Ya, syafaat para wali, syafaat para nabi. Ya, Allah yang maha tinggi. Allah adalah sembahan yang maha tinggi. Tetapi kan kita adalah makhluk biasa, banyak dosa, maka kita harus melalui perantara. Ya, dan semisalnya. Atau Allah kan memang zat atau sembahan yang maha tinggi. Tetapi ya, Allah juga menjadikan untuk apa, tempat ini, wilayah ini, ya, ada pengatur sendiri, ya, sehingga kita meminta, memohon kepada pengatur tersebut yang menguasai, penguasa daerah ini, ya, penguasa wilayah ini, penguasa ini dan itu, sehingga kita mohon kepada mereka. Ya, Allah maha tinggi, ya, Allah berada di atas mereka semua, tetapi ya, ada penguasa-penguasa yang menguasai sebagian alam ini, sehingga kita mohon kepada mereka, dan semisal itu. Ya, dengan berbagai alasan. Sehingga secara umum mereka masih meyakini tauhid rububiyah. Tetapi mereka berbuat syirik di dalam perkara uluhiyah atau ibadah. Itulah makna firman Allah Ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ. Dan tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah. Apa maksudnya beriman kepada Allah? Maksudnya adalah beriman dengan rububiyah Allah. Dan tidaklah mereka mengimani, ya, rububiyah Allah, mentauhidkan rububiyah, kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik di dalam perkara uluhiyah. Meyakini rububiyah tapi melakukan kesyirikan dalam hal ibadah. Ibadahnya mereka tujukan kepada selain Allah dalam keadaan mereka masih dalam keadaan mereka meyakini rububiyah Allah, yaitu bahwa hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki dan semisalnya. Setidaknya ada 4 ya, macam argumen di dalam Al-Quran. Semuanya jika dicermati menunjukkan bahwanya Allah yang berhak diibadahi. Ya, seperti tadi, macam yang ketiga tadi, Allah memberikan pertolongan kepada tauhid dan ahli tauhid, menunjukkan bahwa tauhid adalah kebenaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan perkataan penulis rahimahullah yang berikutnya. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imamul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Kita telah memasuki inti pembahasan kitab ini, yaitu al-usul al-thalathah. 3 landasan pokok di dalam beragama, di dalam agama Islam. Beliau rahimahullah mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكَ. apabila ditanyakan kepadamu, mal usul ats-tsalatsah, apa itu al usul ats-tsalatsah, landasan-landasan, bisa juga diartikan prinsip-prinsip, bisa juga diartikan dasar-dasar, ats-tsalatsah yang tiga, allati yajibu, yang wajib, alal insani, bagi seseorang, ma'rifatuha, untuk mengetahuinya, mengetahui, memahami. Ya, apa itu landasan, prinsip, dasar yang tiga di dalam Islam yang wajib diketahui, difahami oleh seseorang? Faqul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu. Ya, pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya, tentang Allah. Wa dinahu, dan tentang agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan tentang nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga hal. Ini yang dimaksud dengan al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan, prinsip, dasar, yaitu ma'rifatur Rabb, mengenal Allah, memahami tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ma'rifatuddin, ma'rifatuddinil Islam. Ya. Mengetahui, mengenal agama Islam. Dan ma'rifatu an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tadi mengatakan al-usul. Al-usul merupakan bentuk jamak dari aslun, al-usulu. Ini bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah aslun. Apa pengertian aslun? Ya, simpelnya tadi kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih terjemahnya ya dasar, prinsip, landasan. Ya, adapun ya definisinya di dalam bahasa Arab, al-asl yaitu ma yubna 'alaihi ghairuhu. Ya, yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya, ya, sesuatu yang lain. Ya, sesuatu yang lain. Ya, sama berarti landasan. Landasan, dasar. Sehingga dibangun di atasnya hal-hal yang lain. Seperti pondasi. Ya, pondasi, pondasi rumah, ya, pondasi tembok itu disebut dengan asl, aslul jidar. Ya, landasan, pondasi, dinding. Itu namanya asl bahasa Arabnya. Sehingga terfahami, ya, terfahami bahwa ketiga hal ini merupakan pondasi bagi agama kita. Tentu kita ingin memiliki agama Islam, ya, yang benar, yang baik, yang kokoh. Maka hendaknya kita perbaiki dan kita perkokoh pula pondasinya. Sebab tiga hal ini beliau sebut sebagai apa? Usul, asal, pondasi. Ya, bagaimana mungkin sebuah bangunan, ya, itu bisa berdiri dengan tegak, dengan kokoh, dengan kuat dalam keadaan tidak memiliki pondasi atau pondasinya rapuh. Ya, maka demikian juga akan rapuh, ya, bangunan tersebut. Demikian juga bangunan agama kita, agama Islam, ya, memiliki pondasi. Pondasinya apa ya ini? Al-usul ats-tsalatsah. Jika lemah pondasi yang pertama, yaitu apa? Mengenal tentang Allah. Kita enggak tahu mengenal tentang Allah. Allah itu apa? Allah itu ya, ya sembahan, ya Tuhan yang mencipta, sebatas itu. Tapi tidak begitu mengenal, ya, lebih dalam tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sangat-sangat global, enggak bisa menjelaskan apapun tentang Allah. Ini juga sama. Berarti rapuh pondasinya. Semakin kuat pengenalan, pemahaman seseorang tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin kuat, ya, pondasi agama Islamnya. Demikian juga ma'rifatuddin, mengenal agama Islam. Ya, semakin dalam, semakin rinci pengenalan dia tentang agama Islam, ya, pengetahuan dia tentang agama Islam, maka semakin kuat pondasi ini. Demikian juga ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semakin seseorang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, semua riwayat hidup beliau, ya, bagaimana sifat-sifat beliau, sifat fisik, demikian juga karakter, demikian pula kelahiran wafatnya beliau, demikian pula kisah-kisah ya hidup beliau ya dan seterusnya, maka akan semakin kuat pondasi seseorang ya dari sisi ini. Nah, tiga hal ini merupakan pondasi atau asal dasar agama seseorang. Maka harus kita perkuat pondasi ini sebagaimana kita memperkuat pondasi sebuah bangunan ketika kita mengharapkan memiliki bangunan yang besar, yang kuat, bahkan tinggi menjulang. Demikian juga pondasi ini kita perkuat. Ya, mudah-mudahan kita memiliki ya agama Islam yang kuat. Kemudian terdapat faedah dari metode penyampaian atau pemaparan penulis rahimahullah. Dapat kita lihat beliau memaparkan dengan metode tanya jawab. Ya, faedah qilalak, jika ditanyakan kepadamu, ya, mal usul salatah, apa itu dasar, pondasi, landasan yang tiga yang wajib diketahui oleh seseorang, maka jawablah. Nah, ini metode tanya jawab. Metode as-su'al wal jawab, tanya jawab, ini termasuk metode yang sangat baik di dalam pengajaran, di dalam penyampaian materi. Ya. Sehingga seorang pengajar ya bisa mencoba menerapkan metode ini. Ya, mengajar, memahamkan muridnya. Ya, termasuk kita orang tua memahamkan anak-anak kita, membantu mereka belajar bisa dengan metode tanya jawab ini. Ya. Walaupun setelah itu kita menjawab sendiri, ya, jawab sendiri, tapi manfaatnya adalah memancing perhatian, menarik perhatian pendengar yang belajar ini. Coba kalau kita menyampaikan begitu saja, maka bagaimana jadinya? Ya, kurang perhatian bisa jadi. Akan lebih perhatian jika kita beri tanya jawab. Ya, sehingga sekali kan kita memberikan pertanyaan, ya, kalimat pertanyaan biar apa antum perhatiannya itu kembali fokus. Kemudian prinsip atau dasar yang pertama tadi ya yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ya, sebab-sebab kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama, ma'rifatullahi takunu bi asbab. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sebab, dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah an-nazar wa tafakkur fi makhluqatihi. Ya. Memikirkan, merenungi, mentadabburi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak makhluk kita lihat. Ya. Kita lihat banyak makhluk, segala sesuatu yang kita lihat ini kan makhluk. Ya. Yang bukan makhluk, ya. Ya, insyaallah kita lihat nanti di dalam surga yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan ahlul jannah dan bahkan itu adalah kenikmatan yang terbesar adalah apa? An-nazar ila wajhillah. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala itu baru bukan makhluk. Ya. Ya, insyaallah nas'alullah dzalik. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala ini ya semuanya makhluk. Ini semuanya makhluk kita lihat. Ya, demikian juga alam semesta kita lihat, pemandangan alam ya, apapun itu semuanya adalah makhluk. Nah, di antara sebab kita bisa semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita merenungi ciptaannya. Makhluk-makhluk ini. Semakin kita mendalami ya, semakin kita merenungi, menghayati, maka kita akan semakin memahami betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, makhluknya saja luar biasa. Ya. Menakjubkan, sangat indah, sangat besar langit dan bumi ini, maka apalagi penciptanya. Ya, sangat indah, maka apalagi penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Maha indah. Oleh karena itulah di antara nama Allah itu apa? Al-Jamil, Maha Indah. Ya, adalah Maha Indah. Demikian juga kita lihat sedemikian teraturnya. Ya, sedemikian teraturnya alam ini. Ya, hanya saja banyak yang dirusak oleh manusia, ya kan? Tapi sebenarnya makhluk-makhluk ini sangat teratur, ya, sangat bagus penataannya, pengaturannya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas ilmunya, bisa mengatur semuanya. Demikian juga maha hikmah, maha bijaksana, dan seterusnya. Semakin mendalami, ya, tadabbur, ya, pentadabburan terhadap alam ini, ya, maka akan semakin memahami, ya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mendorong, ya, kita untuk melakukannya, nazar, at-tafakkur, memikirkan, merenungi, ya, ciptaan-ciptaannya ini seluruhnya direnungi. Setiap kita melihat sesuatu, setiap kita mendengar sesuatu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selalu kaitkanlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Selalu ingat, dengan itu kita akan semakin mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat mendorong kita semua untuk, ya, jangan mengabaikan makhluk-makhluk ini tanpa kita tadabburi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayat wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit ini, penciptaan bumi ini, demikian juga silih bergantinya siang dan malam, malam dan siang silih berganti. Ini kalau kita cermati dengan baik, benar-benar terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bahwa Allah lah yang berhak diibadahi. Ya, Allah Maha Esa di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma' wa sifat. Benar-benar dalam itu semua terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yang mau memikirkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalam yanzuru, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka memikirkan, merenungi, fi malakutis samawati wal ard, wa ma khalaqallahu min syai', merenungi kerajaan langit dan bumi ini, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu langit dan bumi, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan, tidakkah mereka merenunginya? Ini kan ajakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mencela orang-orang yang kurang mentadabburi alam ini, kurang merenungi, melihat sesuatu pemandangan tidak dikaitkan dengan Allah. Ya, mestinya kan, ya, mengucapkan Subhanallah, Masya Allah, ya, sedemikian indah, ya, pemandangan alam ini, apalagi penciptanya, maha indah, ya, maha sempurna, ciptanya saja demikian, selalu kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencela orang-orang yang kurang mentadabburi, ya, alam ini, makhluk-makhluk ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Ya, dan betapa banyak ayat-ayat, yakni tanda-tanda tentang kesempurnaan Allah, tentang kebesaran Allah, ya, tanda-tanda bahwanya Allah yang berhak diibadahi, dan semisalnya, dan betapa banyak ayat-ayat, ya, yang ada di langit dan ada di bumi, yang muruna alaiha, yang mereka lalui, mereka jumpai, mereka lihat, wahum anna mu'ridun, dalam keadaan mereka berpaling darinya. Melihat sekian banyak pelajaran, ibrah, tapi enggak diambil ibrahnya, apapun itu, ya. Melihat, mendengar sekian banyak pelajaran tidak diambil, diabaikan. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sebab yang kedua di dalam ma'rifatullah, agar semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah an-nazar fi ayatillahi syar'iyyah. Ya. Merenungi, mentadabburi, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang syar'i. Apa itu? Ya, wahyu, Al-Qur'an dan hadis. Ya, Al-Qur'an dan hadis. Ya, semakin banyak seseorang mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan tentang hukum-hukum syariat di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis. Ya. Jika direnungi dengan baik, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa hukum-hukum tersebut hukum yang sangat adil, bahkan sangat hakim, hikmah, bijak, ya, mengandung sekian banyak maslahat. Siapa yang memberikan dan menetapkan hukum-hukum tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mengenal Allah. Demikian juga tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah disebutkan di dalam ayat, disebutkan dalam hadis, ya, difahami dengan baik apa makna nama-nama tersebut, apa makna sifat-sifat tersebut, maka akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lain sebagainya, ya, tentang maslahat yang terkandung di dalam hukum-hukum, demikian juga tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Kemudian sebab yang ketiga, adalah ma yulqillahu azza wa jalla fi qalbil mu'min. Ya. Adalah ilham yang Allah berikan ke dalam hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin. Ya. Nah, ini ya didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dapat kita upayakan dengan cara berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, jadikanlah aku semakin mengenal-Mu. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pengetahuan kita tentang Allah tidak sebatas teori, materi, hafalan, tapi benar-benar melekat di dalam hati kita, masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya teori tentang rukun-rukun iman, iman kepada Allah maknanya ini, ya, nama-nama Allah ini, sifat-sifat Allah ini, dan seterusnya, tapi tidak begitu masuk ke dalam hati. Ya. Sehingga kita, ya, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar benar-benar, ya, materi-materi tersebut tidak sebatas materi dan teori, tapi benar-benar masuk ke dalam hati kita. Ya, ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun prinsip dan landasan atau dasar yang kedua adalah ma'rifatu ad-din. Mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Ya. Ini sangat jelas, ya. Mengetahui agama Islam, ya. Ya, ini tentang apa? Tentang perintah-perintah dan larangan-larangan di dalam agama Islam. Insyaallah akan diterangkan oleh penulis secara lebih detail bahwa Islam, ya, itu memiliki tiga maratib, tiga tingkatan. Tingkatan yang paling dasar adalah Islam itu sendiri dengan pengertian yang sempit, ya. Kemudian tingkat yang kedua adalah iman, tingkat yang ketiga adalah ihsan. Islam, iman, ihsan. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengenal agama Islam? Adapun cara untuk mengenal agama Islam adalah dengan, ya, mempelajari Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis yang sahih, ya, kemudian pemahaman dan praktik para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan itu kita akan mengenal agama Islam yang sejati, yang sebenarnya. Ya. Adapun jika kita mengkiaskan, ya, menganalogikan dengan perbuatan orang-orang muslim, terutama orang-orang muslim zaman sekarang, itu tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya. Dalam arti sekian banyak pelanggaran-pelanggaran syariat justru dilakukan oleh orang-orang muslim, sehingga tidak mencerminkan Islam yang sesungguhnya. Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dan pemahaman serta praktik para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, sehingga kalau kita ingin benar-benar memahami, mengenal, mengetahui Islam itu bagaimana, ya, maka kita harus, ya, mempelajari Al-Quran, ya, sebatas yang kita bisa, semaksimal mungkin. Demikian juga mempelajari hadis-hadis yang sahih. Kemudian, ya, mempelajari pemahaman dan praktik para sahabat. Bagaimana para sahabat memahami ayat-ayat Al-Quran ini? Bagaimana para sahabat memahami hadis-hadis ini? Ya, jangan sebagaimana ditafsirkan oleh orang-orang belakangan. kalau kenyataannya berseberangan ya dengan penafsiran atau pemahaman para sahabat. Ya, tidak bisa. Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Allah telah memuji mereka dan pemahaman mereka adalah pemahaman yang terbaik. Sebab mereka mempelajari Islam langsung dari Nabi SAW. Demikian juga bagaimana para sahabat mempraktekkan Islam, mempraktekkan Al-Quran dan Hadis. Nah itu. Dengan itu kita benar-benar memahami Islam. Adapun kalau kita lihat orang Islam kok begini, orang Islam kok begitu, wah ini malah memang memalukan. Ya, sebenarnya banyak ya perbuatan orang-orang Muslim sendiri yang justru mencoreng nama baik Islam. Wallahul musta'an. Semoga kita tidak termasuk ya dari mereka. Semoga. Tapi kalau kita kilas balik ya sekian banyak pelanggaran syariat kita mungkin ya. Ya. Oleh karena itu kita koreksi, ya evaluasi, ya introspeksi diri. Semoga ya kita menjadi semakin baik, lebih baik dan semakin mengenal Islam. Ya, oleh karena itulah para ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang ilmunya luar biasa. Ya, beliau sangat rendah hati dan mengatakan saya sampai saat ini masih terus mempelajari Islam itu bagaimana. Sampai seperti itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Enggak, beliau tidak suka mendapatkan pujian-pujian semacam itu. Ya. Beliau ya menyatakan ya saya masih sama sampai saat ini saya masih mempelajari Islam. Ya, jadi mengakui masih banyak kekurangan di dalam menerapkan agama Islam, belum sempurna. Berarti agama Islam yang sempurna, wujud nyatanya, praktik nyatanya, ya bagaimana? Pada siapa? Terdapat pada siapa ini? Praktik sempurna. Gambaran nyata Islam, jawabannya pada siapa? Ya Rasulullah Muhammad SAW, kemudian keumuman para sahabat. Para sahabat secara umum. Bukan perorangan sahabat ya. Perorangan sahabat ya ada yang baik, Masya Allah. Luar biasa semuanya. Ya. Tapi kenyataannya kan ya individu-individu mereka juga tidak terlepas dari dosa. Tapi yang dimaksud apa? Keumuman para sahabat. Ya. Tidak kemudian dosa yang mereka lakukan misalkan kemudian diikuti, ini kan sahabat. Ya bukan. Maksudnya adalah keumuman para sahabat. Sebab para sahabat itu tidak maksum. Tapi keumuman para sahabat. Ya. Keumuman para sahabat, demikian juga perbuatan-perbuatan mereka yang tidak melanggar ayat dan hadis, ya, maka itu bisa menjadi contoh, ya, contoh tentang Islam. Tapi yang jelas-jelas sempurna di dalam mempraktikkan Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bagaimana kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW, budi pekerti beliau, akhlak beliau, karakter beliau itu adalah Al-Quran. Jadi kandungan Al-Quran itu sudah benar-benar menjadi apa? Karakter beliau. Ya. Jadi praktek nyata Al-Quran bagaimana? Ya kita lihat Rasulullah bagaimana beliau mempraktekkan Al-Quran itu semuanya adalah Al-Quran. Praktek-praktek perbuatan, ucapan beliau semuanya adalah Al-Quran. Luar biasa. Ya, wujud nyatanya seperti itu. Ya, namun ya sudah sangat jauh ya zaman kenabian ya. Akan tetapi walhamdulillah Allah tetap menjaga agama ini ya dengan tersampaikannya Al-Qur'an kepada kita, demikian juga hadis-hadis yang sahih sangat banyak. Walaupun kita tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mempelajari ya semaksimal ya kemampuan kita mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat, praktik para sahabat ini juga dibukukan oleh para ulama. Jadi jangan terus pemahaman para sahabat sih gimana, di mana ini? Al-Quran jelas, hadis jelas, para sahabat mana? Juga dibukukan. Ya, dibukukan oleh para ulama. Nah, adapun mengenal Nabi SAW, mungkin kita tutup dengan ini. Mengenal Nabi SAW, ya. Ini merupakan landasan dan dasar yang ketiga. Ini mencakup apa saja yang perlu kita ketahui dari beliau atau tentang beliau. Ada beberapa hal. Di antara hal-hal yang perlu kita ketahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. lahir, meninggal, usia, ya. Kemudian apalagi nasab beliau, bagaimana nasabnya, ya, ayahnya, kakeknya, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah wa makana alaihi minal ibadah, bagaimana beliau itu beribadah kepada Allah. Tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Ternyata ibadah beliau adalah ibadah yang sempurna. Beliau adalah orang yang paling menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sempurna di dalam al-ibadah, penghambaannya kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-akhlaq. Ya, akhlaq. Bagaimana akhlaq beliau, bagaimana budi pekerti, karakter, watak. Ya, sehingga bisa kita contoh. Sebab beliau ya benar-benar terjaga, ma'sum. Termasuk dari akhlak-akhlak yang kurang baik. Tidak ada akhlak yang kurang baik. Atau bahkan tidak baik, akhlak buruk tidak ada sedikit pun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya baik. Kemudian yang keempat adalah ad-da'wah, tentang dakwah beliau. Ya, tentang dakwah beliau. Ya, kapan beliau diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, kemudian tata cara beliau berdakwah bagaimana, apakah sembarangan? Ya, dakwah itu yang penting kan menyampaikan isi, adapun caranya bebas. Ya, kalau haram gimana? Ya enggak boleh. Ya, bagaimana beliau berdakwah? Demikian juga prioritas dalam dakwah, apa dulu yang disampaikan, kemudian berikutnya apa? Ya, yang pertama adalah tauhid dan kesyirikan itu yang terpenting dijelaskan. Ya, tapi gimana ini? Akhlak dulu atau tauhid dulu? Kan orang kadang bingung gitu ya. Sebagian yang apa namanya semangat tauhid penting, terus gimana, enggak usah akhlak? Bukan begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengiringi dakwahnya dengan akhlak. Jadi akhlak itu mengiringi selalu. Ketika dikatakan prioritas utama adalah tauhid dan kesyirikan, jangan difahami akhlak itu terakhir, bukan. Justru akhlak itu selalu mengiringi. Oleh sebab itulah dakwah beliau diterima. Kenapa? Karena selalu dihiasi dengan akhlak. Termasuk ketika mendakwahkan tauhid dengan akhlak, mendakwahkan atau memperingatkan dari bahaya kesyirikan juga dengan akhlak. Tanpa akhlak yang baik, gimana orang mau menerima? Ya, bagaimana orang mau menerima? Jadi akhlak itu sangat penting. Jangan dikira ketika mengutamakan akhlak, ya, akhlak adab ini gimana ini? Misalkan pengajarnya atau ustadznya, oh, ini enggak mementingkan tauhid. Justru akhlak itu selalu mengiringi. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah dikenal memiliki apa? Akhlak yang baik. Itu diantara faktor yang sangat besar diterimanya dakwah beliau SAW di kemudian hari. Ketika beliau menyampaikan, ya Masya Allah, dalam waktu singkat kan 23 tahun coba. Apa? Memasang pondasi Islam yang kemudian dilanjutkan dakwah Islam oleh para sahabat. Pondasinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun menjadi nabi dan rasul berdakwah. Kemudian sampai sekarang kaum muslimin jumlahnya berapa? Kan luar biasa, banyak sekali. Menunjukkan bahwa akhlak itu sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selalu mengiringi dakwahnya dengan akhlak. Tidak boleh ya berdakwah tanpa diiringi dengan akhlak yang baik. Ya. Sehingga akhlak juga penting, harus kita pelajari. Insya Allah akan membantu kita di dalam berdakwah. Kemudian, yang kelima adalah al-jihad. Yang kelima adalah bagaimana beliau SAW berjihad. Berapa kali beliau berjihad, jihad yang pertama, jihad yang terakhir. Ya. Kemudian siapa yang diperangi. Ya. Kemudian bagaimana rambu-rambu beliau di dalam berjihad. Apakah jihad itu yang penting, darah tertumpah? Ternyata bukan. Ternyata yang dimaksudkan dengan dakwah itu sebagai salah satu sarana di dalam dakwah. Atau apa? Yang dimaksudkan dalam jihad itu adalah apa? Sebagai salah satu sarana di dalam dakwah. Artinya kalau orang-orang sudah masuk Islam, ya, mau masuk Islam, maka tidak akan diperangi. Ya. Demikian juga bukan semata-mata memperbanyak apa? Semata-mata memperbanyak korban jiwa, bukan itu. Ya. Jihad itu sebagai sarana dakwah, ya. Dan yang terpenting adalah tersampaikannya agama Islam. Ya, bukan membunuhnya. Oleh karena itu, ya sebelum diperangi Nabi SAW selalu apa? Memberikan tawaran Islam, kalau tidak ya ada opsi yang lain, enggak langsung perangi. Ya, atau mungkin mau berdamai juga ya boleh. Ya, dan seterusnya ada rincian-rincian hukum-hukumnya di dalam kitab-kitab para ulama. Intinya jihad itu bukan semata-mata untuk menumpahkan darah. Ya, jihad itu adalah untuk menyebarkan agama Islam. Ya. Oleh karena itu, kalau membunuh orang kafir justru membuat nama Islam itu tercoreng, berarti dia tidak berjihad sebagaimana jihadnya Rasulullah SAW. Seperti orang-orang Khawarij, yang penting membunuh, melakukan teror. Apakah dengan itu Islam menjadi semakin disukai? Itu kan dakwah, berarti kan Islam semakin disukai, itu kan tujuan dakwah. Ternyata tidak, Islam malah jadi dibenci. Malah ada apa? Islamofobia, orang-orang gak suka Islam, takut dengan Islam, dan seterusnya. Kenapa? Sebabnya perbuatan orang-orang Khawarij, teroris, berarti jihad mereka bukanlah jihad yang syar'i. Bukan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bukan sebagaimana jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi jihad itu adalah agar Islam ini semakin ya tersebar dengan luas, ya tersebar dengan luas, dan Islam semakin banyak dipeluk oleh manusia, bukan justru sebaliknya. Intinya masih banyak rambu-rambu tentang jihad. Ya, setidaknya bisa kita simpulkan beberapa hal, 5 hal tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sana masih ada poin-poin yang lain tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi 5 hal tersebut di antara hal-hal yang terpenting. Mungkin sementara yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, semoga bisa kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.